モーリーさん。 Untuk jumpa Satrao bisa lupakan tentang hari itu. Sumpah setahun saya simpan rasa ini, saya masih tetap di sini. Tunggu kau sampai nanti sapu hati. Bilang berhenti baru saya stop, tapi kalau tidak tetap saya stop. Rasa ini masih banyak di stok untuk kau Satrao ke non stop. Hey, kopi cuek akan mampu membuat saya kalah. Sapu hati ini kuat ampuh dan pantang sapu egois, asalkan kau tahu selesai.